tinggal bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sekitar tahun 90-an. Saat itu saya masih SD. Dan ibu kami rahimahullah menjadi salah satu guru SD. Dan dari semua guru yang ada di SD beliau saat itu, satu-satunya yang pakai kerudung itu cuma ibu saya. Kerudung ya, bukan apa? Bukan jilbab. Tahu kan kerudung? Kain cuma ditaruh di kepala terus disampirin. Sehingga seringkali ketika kumpul para guru beserta dengan guru-guru yang lainnya sekecamatan atau sekabupaten, beliau itu dikira guru agama. Padahal beliau guru umum biasa. Kelas 2 kalau nggak salah. Guru kelas 2, wali kelas 2. Yang menyedihkannya apa? Ketika beliau dipanggil oleh penilik sekolah. Ibaratnya seperti di sidang. Kenapa penampilannya enggak kayak yang lainnya? Jadi beliau itu setengah ditekan untuk melepas kerudung. Maka jawaban beliau saat itu tegas, tidak bisa. Ini sudah prinsip. Tahun berapa? 90-an. Jangan bandingkan dengan hari ini. Yang namanya orang pakai jilbab, banyak apa sedikit? Banyak. Bahkan sudah menjadi semacam aturan tidak tertulis, guru-guru yang muslimah yo pakai jilbab. Bahkan kalau ada seorang enggak pakai jilbab, dikiranya non-muslim. Dan bukan kerudung. Bahkan sekarang jarang banget ada orang pakai apa? Kerudung. Maksudnya orang yang benar-benar pakai jilbab itu, ya jilbab. Walaupun mungkin masih kecil gitu jilbabnya. Tapi sudah menutupi apa? Leher. Kalau kerudung kan enggak. Taruh terus disampirin, lehernya masih kelihatan. Bahkan bukan hanya kerudung. Bukan hanya jilbab kecil. Sekarang orang pakai jilbab besar. Banyak. Banyak. Bahkan enggak cuma jilbab besar. Orang pakai tadar. Sesuatu yang biasa. Berarti ada perkembangan positif tentang kesadaran masyarakat dalam beragama. majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian yang dulu biasanya dihadiri oleh orang-orang tua, ya, nenek-nenek, kakek-kakek, besar pada wallahu a'lam. Yang hadir pengajian nuwun sewu menengah ke bawah. Coba jenengan perhatikan hari ini. Yang namanya pengajian bukan lagi dihadiri oleh orang-orang tua saja. Termasuk yang muda-muda pun pada hadir. Dan yang menghadiri pengajian bukan lagi hanya menengah ke bawah. Bahkan yang datang ke masjid adalah orang-orang yang pakai kendaraan roda empat. Sehingga hari ini masjid nggak punya parkiran. Mandanora payu. Ya payu sih. Karena orang mikir, gimana parkirnya nanti? Dan hari ini banyak figur atau public figure yang tidak merasa malu untuk menampakkan apa? Identitas keislamannya. Bukan hanya dia menghadiri pengajian, bahkan mengundang ustaz ke rumahnya. Bahkan melakukan podcast. Ditonton oleh sekian juta viewer. Fenomena banyaknya orang yang hijrah dan animo masyarakat yang tinggi terhadap ilmu agama. Itu fenomena yang membahagiakan atau tidak? Iya, iyalah. Orang banyak yang taubat atau dalam proses taubat, itu harus membuat kita berbahagia. Lawang Allah subhanahu wa ta'ala saja senang ketika ada hambanya yang bertaubat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Lallah afrahu bitaubati abdih. Allah subhanahu wa ta'ala sangat senang dengan taubat hambanya. Jadi kalau Allah aja senang, masa kita enggak senang? Ya. Allah Azza wa Jalla tidak mungkin senang terhadap sesuatu yang tidak baik. Kalau Allah aja senang, berarti itu adalah sesuatu yang baik. Namun, bukan berarti fenomena itu enggak ada tantangannya. Bukan berarti enggak ada rintangannya. Bukan berarti enggak ada godaannya. Sehingga kadang-kadang kita mendengar ada orang yang sudah taubat, tahu-tahu putar balik. Putar balik kemana? Ya kembali lagi ke masa lalunya. Ya. Ibarat sebuah benih, ya, baru tunas, ya, baru tumbuh, itu sangat rentan untuk terombang-ambing oleh angin. Menyedihkannya apa? Menyedihkannya adalah ketika memang ada pihak-pihak tertentu yang sengaja untuk menebarkan keraguan. Untuk menghembuskan syubhat kepada orang-orang yang baru hijrah. Banyaknya syubhat yang dihembuskan itu yang kemudian menjadikan orang-orang yang baru awal ngaji gampang goyah. Gampang tergoda untuk kembali ke masa lalu yang kelam. Dan parahnya apa jamaah yang kami hormati? Banyak hal-hal prinsip yang terkait dengan akidah. Justru itulah yang kemudian berusaha untuk digoyang oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab tadi. Prinsip-prinsip dasar akidah. Keimanan kita kepada sinten? Allah. Keimanan kita terhadap Al-Quran. Keimanan kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemuliaan para sahabat beliau. Saya kasih contoh. Ngaji sudah mulai belajar tentang akidah yang benar. Meyakini bahwa satu-satunya yang berhak disembah itu cuma sinten? Cuma Allah. Bahwa keberkahan itu datangnya dari Allah. Sudah mulai tenang dengan keyakinan tersebut. Tahu-tahu muncul orang-orang yang menebarkan syubhat, menyebarkan cerita-cerita bohong bahwa berkah itu bisa didapatkan dari kuburan. Akhirnya tergoda lagi untuk kembali ngalap berkah dari kuburan. Dan informasi tentang itu gampang banget tersebar di mana? Medsos. Orang yang baru ngaji tidak punya kemampuan untuk memfilter ini kisah benar apa bohong. Akhirnya termakan lagi. Awalnya sudah mulai lebih merasa tenang berada di mana? Di masjid. Sudah fokus untuk berdoa hanya kepada Allah. Berharap keberkahan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu muncul postingan, cuplikan video dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Akhirnya ragu lagi. Contoh yang lain. Rintangan. Mulai belajar Al-Quran. Berusaha untuk memahami isi dari Al-Quran. Berusaha untuk mengamalkan kandungan yang ada dalam Al-Quran. Muncul orang mengatakan bahwa Al-Quran ini keasliannya diragukan. Kenapa? Keasliannya diragukan. Dengan pemaparan yang kayaknya ilmiah. Ilmiah buat orang awam. Tapi buat orang-orang yang paham ilmu agama, itu hanya silat lidah yang gak ada artinya. Ini beberapa contoh yang menggambarkan kepada kita bahwa jalan hijrah itu banyak rintangannya. Banyak godaannya. Banyak orang-orang yang seakan-akan tidak rela manusia-manusia ini memegang mutiara hidayah. Seakan-akan dia kayak ingin merampas mutiara hidayah yang sedang dinikmati oleh banyak orang di zaman ini. Karena itulah, mulai hari ini sampai tanggal 5 Ramadan, berarti selama 5 hari, insyaallah kita akan mengangkat tema serial bekal hijrah. Kenapa? Serial bekal hijrah. Hari ini kita akan membahas bekal yang pertama. Sampai nanti insyaallah bekal yang kelima. Kita akan ambil poin-poin tersebut dari sebuah kitab yang berjudul Al-Wasaya As-Saniyah Littaibina Ilas-Salafiyah. Al-Wasaya As-Saniyah Littaibina Ilas-Salafiyah, yang ditulis oleh Al-Syeikh Ahmad Al-Syihi Hafizahullah Ta'ala. Jadi di dalam buku ini, beliau menyampaikan 5 wasiat bagi orang-orang yang baru hijrah. Kalau istilah kita hari ini baru kenal ngaji. Bagaimana supaya kita bisa istiqomah di atas jalan kebenaran ini. Dan insya Allah, cara kita menyampaikan dari isi kitab itu bukan akan kita baca kalimat per kalimat. Akan tetapi insya Allah kami akan sampaikan inti dari isi kitab itu agar lebih mudah untuk difahami. Kita mulai dari bekal yang pertama. Orang yang berhijrah, dia harus punya bekal. Yang pertama adalah mensyukuri nikmat hidayah. Apa yang pertama? Mensyukuri nikmat hidayah. Kenapa Ustaz? Karena hidayah itu mahal. Karena hidayah itu sesuatu yang sangat istimewa. Sesuatu yang sangat istimewa harus diapain? Disyukuri. Supaya apa? Disyukuri supaya apa? Bertambah. Dan tidak hilang. Dan tidak hilang. Supaya tidak dicabut lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Azza wa Jal dalam surat Ibrahim ayat 7? Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan maklumat kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kita bersyukur, maka Allah pasti akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Kebalikannya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan seandainya kita kufur terhadap nikmat tersebut, kata Allah, sungguh azabku sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kenapa kita harus mensyukuri hidayah? Karena hidayah itu sesuatu yang sangat mahal. Enggak semua orang dikasih. Saya tanya sama jenengan. Ada enggak manusia di luar sana yang EQ-nya lebih tinggi dari jenengan? Ada enggak? Banyak. Ada enggak di luar sana orang yang lebih cerdas dari jenengan? Banyak. Ada enggak di luar sana orang yang strata pendidikannya lebih tinggi dari jenengan? Sing profesor angkat tangan. Orang anak. Sing dokter. Subhanallah. EQ kita pas-pasan. Kecerdasan kita biasa-biasa aja. Tingkat pendidikan. Satu. Standar lah. Standar itu apa? SMA. Allah berikan hidayah itu kepada kita. Sehingga kita harus tahu persis bahwa yang diberikan Allah kepada kita itu mahal. Dari sekian miliar manusia yang hidup di muka bumi ini. Berapa persen yang dikasih hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, hidayah itu gak bisa dibeli pakai duit. Hidayah itu gak bisa diwariskan. Anaknya Nabi, yang tenggelam. Anaknya Nabi, Nuh, alaihi salam. Dapat hidayah? Enggak. Hidayah itu enggak bisa diwaris. Bahkan kepada orang yang sangat dicintai oleh manusia yang paling mulia di muka bumi. Sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada pamannya Abu Thalib. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56. Surat apa? Al-Qasas ayat 56. Jadi kalau hari ini kita diberi oleh Allah Azza wa Jalla hidayah beragama Islam. Hari ini pula kita diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mau mempelajari Islam. Hari ini pula kita dikasih hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Mau mengamalkan ajaran Islam. Maka itu murni karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kecerdasan kita. Bukan karena usaha kita yang luar biasa. Rata-rata yang hadir di sini beragama Islam karena apa? Karena ramane karo biyunge Islam. Karena bapak dan ibunya Islam. Rata-rata dari kita dikasih hidayah beragama Islam ini tanpa kita mencari. Enggak seperti sinten? Salman. Al-Farisi radhiyallahu anhu. Yang harus menempuh jarak ribuan kilometer. Mengorbankan sekian banyak harta. Harus rela kemudian dijadikan sebagai budak. Pindah dari satu majikan ke majikan yang lain. Untuk menemukan hidayah bernama apa? Islam. Ketika kita menyadari betapa mahalnya hidayah ini, maka kita harus bersyukur. Bersyukur itu bukan sombong. Karena ada sebagian orang terkena bisikan setan. Ketika dia sudah sholat, ketika dia sudah ngaji, ketika dia sudah menutup aurat, lalu dia melihat orang lain yang belum mencapai seperti yang dia capai hari ini. Muncullah perasaan apa? Ujub. Ujub siapa? Bangga diri. Hebat ya nyong ya. Orang kayak profesor tapi orang bisa sholat. Mending nyong tamatan TK tapi sholat. Hati-hati. Ketika muncul perasaan-perasaan seperti itu, maka ingatlah apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa. Surat apa? An-Nisa. Ayat 94. Surat An-Nisa ayat 94. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Kadzalika kuntum min qablu. Bukankah kalian dulu seperti itu? Jadi ketika orang dapat hidayah, setelah sebelumnya berada dalam kubangan maksiat, kubangan dosa, demen berbuat kesyirikan. Lalu Allah berikan hidayah. Setelah berikan hidayah, dia ngelihat orang lain yang masih dalam kubangan kesyirikan tersebut. Allah ingatkan, kadzalika kuntum min qablu. Bukankah dulu kalian seperti itu? Famannallahu alaikum. Setelah itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan hidayah kepada kalian. Berarti yang membedakan antara kita dengan mereka apa? Kita sudah dapat hidayah. Yang ngasih siapa? Allah. Mereka belum. Jadi kalau hari ini kita sombong. Sombong karena apa? Wong itu adalah murni. 100% karunia dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kehebatan kita. Terus kita mau nyombongin apa? Ayat yang barusan kita baca, surat apa? An-Nisa 94. Itu pernah kami kupas dalam sebuah kajian judulnya, Dulu Kita Juga Gitu. Apa judulnya? Dulu kita juga gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada orang lain yang hari ini belum mendapatkan hidayah, yang hari ini mereka masih tenggelam dalam maksiat, masih demen melakukan bid'ah, masih gemar melakukan kesyirikan, jangan kita pandang sebelah mata. Jangan kita cemooh mereka. Jangan kita hina mereka. Itu bukan akhlak seorang muslim. Ketika seseorang merendahkan, menghina, mencemooh temannya yang belum dapat hidayah, dikhawatirkan dia akan mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla yang setimpal. Seperti yang saya katakan tadi, muter apa? Balik lagi. Kembali kepada aslinya. Seharusnya, ketika kita melihat saudara-saudara kita seperti itu, masih dalam masa gelapnya, seharusnya kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan kata beliau hadis ini hasan, man ra'a mubtalan faqala, barang siapa yang melihat orang lain sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla, baik itu ujian yang sifatnya duniawi, ya jatuh napa, miskin, kecela, kaam, tertimpa musibah, maupun ujian yang sifatnya keimanan, enggak sholat, mabuk-mabukan, KDRT, selingkuh, gemar berbuat syirik, itu ujian yang sifatnya apa? Keimanan. Barang siapa yang melihat orang lain diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia membaca doa berikut ini, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Siapa yang membaca doa ini, lam yusibhu dzalikal bala, maka dia tidak akan diuji oleh Allah dengan ujian serupa. Jadi kalau kita baca doa tadi, lihat orang jatuh apa? Miskin, bangkrut. Maka kita baca doa itu, kita tidak akan ditimpa kebangkrutan. Melihat orang lain, rumah tangganya kacau balau, kemudian kita baca doa ini, maka rumah tangga kita akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari hal tersebut. Melihat orang lain murtad, kemudian kita baca doa ini, maka kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari kemurtadan. Yang menarik adalah isinya. Apa kata Nabi SAW? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Alhamdulillah. Karena Allah telah menyelamatkan kita dari ujian seperti itu. Berarti hari ini ekonomi kita baik-baik saja. Hari ini rumah tangga kita harmonis. hari ini kita beragama Islam, berpegang dengan keimanan, itu karena diselamatkan sama Allah. Bukan karena kepintaran kita, bukan. Karena kehebatan kita, bukan. Wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Dan kita memuji Allah, kenapa? Karena Allah sudah memberikan kelebihan kepada kita yang tidak diberikan kepada orang lain. Berarti kenikmatan yang kita dapatkan hari ini, baik yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi, itu murni karena bantuan dan karunia dari Allah. Terus kenapa kita mencemooh saudara kita? Terus kenapa kita merendahkan mereka? Maka mulai hari ini, kalau ngelihat ada orang lain belum dapat hidayah, pripun? Doakan. Napa? Doakan. Bukan malah kawus. Napa kawus? Nyukurin, girang, menghina, meremehkan. Orang tobat-tobat, kayaknya ngapa tobat? Insya Allah. Kita ini bertobat karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bekal yang pertama. Apa bekal yang pertama? Mensyukuri nikmat hidayah. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kajian kita pada hari-hari berikutnya untuk membahas bekal kedua sampai bekal yang kelima. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.